Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani fi din azani wa azzakumullah. Kita melanjutkan kembali sahih targhib wa tarhib. Dan kita masuk di bab yang ke-10. Qala al-Mundhiri rahimahullah, at-targhibu fi luzumil masajid wal julus fiha. Sebagaimana pembahasan kita yang kemarin terakhir, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan disebutkan masjid. Masjid-masjid itu tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mu'alif rahimahullah beliau kemudian membawakan hadis-hadis anjuran untuk senantiasa di masjid. Banyak beraktivitas ibadah di masjid. Tentunya dengan tidak mengesampingkan perkara-perkara duniawi, kewajiban seorang laki-laki untuk mencari ma'isyah. Nah, hadis yang pertama atau hadis 327. Qala al-Mundhiri rahimahullah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yaqul, dari sahabat Abu Hurairah beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda, sab'atun, ada tiga golongan, ada tiga orang, yudhilluhumullah fi dhillihi, yang mana Allah Subhanahu wa taala menaunginya dalam naungannya, Allah menaunginya, itu maknanya naungan arsy-nya Allah. Bukan Allah menaungi mereka, karena kejadian tatkala di padang mahsyar matahari didekatkan dengan jangka waktu yang begitu lamanya, keadaan yang begitu panasnya, seseorang nam dibanjiri dengan keringat yang keluar darinya, tidak ada tempat bernaung kecuali naungan Allah, yauma la dhilla illa dhilluhu, pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Maka disitu disebutkan dalam footnote, ai dhillu arshihi, naungan arshnya Allah. Sehingga keliru kalau kemudian orang memaknakan naungan ini adalah Allah yang menaungi, zat Allah yang menaungi mereka, karena di situ ada matahari, arasnya Allah yang menaungi mereka. Tujuh orang ini yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama al-imamul adil, pemimpin yang adil. Wa syabun nasha'a fi ibadatillahi azza wa jal, pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah azza wa jalla. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, dan seorang yang hatinya terkait dengan masjid. Wa rajulun tahaba fillah, dan dua orang yang saling mencintai karena Allah. Ijtama'a ala dzalika, berkumpul pula karena Allah. Wa tafarraqa alaih, berpisah pula karena Allah. Wa rajulun da'atu imra'atun dzata mansabin wa jamalin, dan seorang laki-laki yang dia da'atu imra'ah, yang diajak seorang perempuan untuk berzina, yang perempuan itu dzatu mansabin wa jamalin, memiliki kedudukan dan memiliki kecantikan. Faqala inni akhafullah, dan dia menyatakan aku takut kepada Allah. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin, dan seorang yang bersedekah dengan sebuah sedekah. Fa akhfaha, lalu dia menyembunyikan sedekahnya, yakni tidak menampakkan sedekahnya. Hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminuhu, sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa-apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dan terakhir yang ketujuh, wa rajulun dzakarallaha khalian, seseorang yang mengingat Allah bersendirian. Fafadat aynahu, dan mengalir air matanya. Rawahul Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma. Naam. Ikhwani fi din azani wa azakumullah. Baik. Di situ Syaikh Al-Albani rahimahullah menyebutkan di dalam footnote-nya, footnote nomor 2, beliau menyebutkan tanbih, wa kullu man kharajal haditha qala fi matnihi, seluruh yang mengeluarkan hadis ini menyatakan dalam matannya, hatta ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sebagaimana riwayat yang di atas, sehingga tidak mengetahui nam tangan kirinya apa-apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya, kecuali Imam Muslim. Padahal di atas tadi disebutkan rawal Bukhari wa Muslim, kecuali Imam Muslim. Dalam riwayat Imam Muslim, hatta la ta'lam yaminuhu ma tunfiku shimaluhu alal qalb. Riwayatnya Imam Muslim kebalikannya, sehingga tangan kanannya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kirinya. Itulah lafaznya Imam Muslim. Kebalik, ya. Berbalik dengan seluruh riwayat-riwayat yang dikeluarkan oleh Taib Aimatul Hadis. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah, ini yang beliau ingatkan rahimahullah. Taib, di dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan ada 7 golongan yang mana mereka ini akan mendapatkan naungan arsnya Allah di saat tidak ada naungan sama sekali nanti yaumul qiyamah di padang mahsyar. Tidak ada pepohonan ataupun apapun yang bisa dipakai untuk bernaung dari sengatan terik matahari yang didekatkan kepada mereka. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan naungan kepada 7 golongan yang pertama al-imamul adil, pemimpin yang adil. Naam, pemimpin yang adil itu yang bagaimana? Pemimpin yang memimpin dengan hukum Allah, pemimpin yang menghukumi dengan syariat Allah, itulah pemimpin yang adil. Karena itu perintah Allah, Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah merintahkan dengan keadilan. Naam. Sehingga pemimpin yang adil tatkala dia memimpin rakyatnya dengan syariat Allah, dengan hukum Allah. Baik. Dan ikhwani fi din azani wa a'azakumullah, termasuk keadilan seorang penguasa tatkala menghukumi, maka dia menyamakan antara orang yang fakir, orang yang miskin, dan orang yang kaya. Tidak kemudian mengistimewakan orang-orang yang kaya dan tidak berbuat adil kepada orang-orang yang miskin. Naam, hukum ditegakkan dengan adil antara yang fakir dengan yang kaya, antara musuh naam dan dengan sahabat. Tidak boleh kemudian tatkala berperkara satu dengan yang lainnya, kemudian dia lebih condong kepada temannya untuk dimenangkan, untuk dibela. Tatkala jelas-jelas keliru. Nah, maka pemimpin yang adil itu tatkala menyamakan hukumnya di antara 2 orang yang bersengketa, meskipun yang satu itu musuh dia, yang satunya adalah sahabat dia. Sehingga ikhwani fiddin azani wa azakumullah, Syekh Shalih Fauzan hafidhahullah dalam salah satu darisnya, beliau menyebutkan sebuah kisah. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau kehilangan baju besinya yang terjatuh dari tunggangannya, kemudian ditemukan oleh seorang Yahudi. Tatkala Ali bin Abi Thalib menjumpai orang Yahudi itu membawa baju besi, maka beliau menyatakan, ini baju besi milikku. Kata orang Yahudi, lah, ini milikku karena ada di tanganku. Akhirnya Ali bin Abi Thalib yang saat itu sebagai khalifah, beliau pun melaporkan kepada qadhi pada saat itu, yakni Suraih namanya. Maka didatangkan keduanya, Ali bin Abi Thalib dengan orang Yahudi ini. Nah, tentunya sang qadhi ini kedudukannya di bawah khalifah, yang kemudian orang Yahudi ini mungkin memiliki perasaan tentunya nantinya sang qadhi ini akan memenangkan khalifah karena atasannya. Nah, maka di situ Suraih sebagai hakimnya bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, apakah Anda memiliki saksi bahwasanya baju besi ini milik Anda? Karena orang Yahudi ini, beliau menyatakan, atau orang ini menyatakan, ini milikku, buktinya barang ini di tanganku. Sehingga tatkala ada yang mengaku itu miliknya padahal barang tidak di tangannya, dia harus bisa mendatangkan bayyinah. Al-bayyinah alal mudda'i. Orang yang mengaku itu harus mendatangkan bukti. Apakah Anda bisa mendatangkan saksi? Maka Ali bin Abi Thalib, beliau menunjuk saksi, yakni anaknya, Al-Hasan bin Ali. Kata qadhi, tidak boleh. Anak itu bersaksi untuk menguatkan bapaknya, tidak boleh. Maka ditolak persaksiannya. Anak tidak boleh bersaksi untuk menguatkan bapaknya. Maka ditolak. Sehingga tidak ada yang menyatakan bahwa saya baju besi itu miliknya Ali bin Abi Thalib. Dalam keadaan betul itu miliknya Ali bin Abi Thalib. Maka qadhi Suraih kemudian memutuskan, karena Ali bin Abi Thalib tidak bisa mendatangkan saksinya, memutuskan bahwasanya baju besi itu milik Yahudi. Padahal itu yang berperkara seorang khalifah, pemimpin tertinggi di situ. Ini menunjukkan keadilan Islam. Maka orang Yahudi ini pun takjub dengan keadilan hukum Islam. Meskipun yang berperkara itu khalifah, tatkala dia tidak bisa mendatangkan saksi, maka kalah dalam pengadilan. Dan Yahudi tahu persis memang barang ini miliknya Ali bin Abi Thalib. Melihat keadilan hukum Islam, akhirnya dia pun mengucapkan dua kalimat syahadat. Masuk Islam, takjub dengan keadilan hukum Islam. Tidak melihat siapa yang berperkara. Nah, apakah itu orang yang kaya atau orang yang miskin, apakah itu musuhnya atau temannya di sini, muslim dengan kafir yang berperkara. Tatkala sang muslim tidak bisa mendatangkan saksi, padahal pula itu pemimpin tertinggi, yakni khalifah, tetap kalah dalam persidangan. Maka dia pun bersaksi masuk Islam. Tatkala dia masuk Islam, Ali bin Thalib menyatakan, baik, baju besi itu silakan kamu ambil. Nah, dikasihkan oleh Ali bin Abi Thalib. Ini ikhwan fiddin a'azani wa a'azakumullah, di gambaran baik keadilan. yang tidak membeda-bedakan antara orang yang miskin dengan orang yang kaya, antara musuh dan teman, antara kerabat dan orang jauh. Tatkala berperkara taib, maka harus dihukumi. Naam. Ikhwan fi din azani wa a'azakumullah. Sehingga para ulama menyebutkan, ini disebut oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah dalam Syarah Riyadhus Shalihin. Law dakhala 'alal qadhi rajulan ahaduhuma kafirun wa thani muslimun. Kalau masuk menghadap seorang hakim qadhi, dua orang, yang satu kafir, yang satu muslim, sedang berperkara, haram 'alaihi ayyamajizal muslim bi syai'in. Maka haram bagi hakim itu untuk mengistimewakan seorang muslim itu dengan sesuatu. Tidak boleh diistimewakan. Faidhulani jami'an, dua-duanya masuk barengan, wajizani jami'an, dan duduk bersamaan. Tahaddatsul qadhi ilaihima jami'an. Qadhi, hakim pun berbicaranya harus kepada kedua belah pihak. Tidak boleh mengesampingkan orang yang kafir. Naam. Ini ikhwanu fi din azani wa a'azzakumullah. Baik, ini keadilan. Naam. Sehingga baik pemimpin yang adil itu tatkala yang satu menerapkan syariat Allah, hukum Allah. Yang kedua, tatkala menghukumi tidak membedakan antara yang miskin dan yang kaya, teman dan musuh, ya, kerabat maupun orang yang jauh. Naam. Yang ketiga, pemimpin yang adil itu akan menerapkan hukuman kepada siapapun termasuk keluarganya maupun anaknya. Jika bersalah, naam, maka harus ditegakkan hukuman. Tadi disebutkan meskipun itu orang yang memiliki kedudukan yang tinggi, ya, baik, tetap hukum itu harus ditegakkan. Sehingga ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Naam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah beliau, beliau menyatakan, fa inna ma ahlaka alladziina qablakum, bahwasanya binasa orang-orang sebelum kalian. Andam kanu idza saraqu fihi masyarifu tarakuhu. Jika ada orang yang kaya, orang yang mulia kedudukannya mencuri di antara mereka, mereka biarkan, tidak ditegakkan hukuman. Fa idza saraqu fihim adh-dha'if. Jika orang-orang lemah, orang-orang miskin yang mencuri, aqamu al-had, baru ditegakkan. Ini binasanya orang-orang terdahulu. Tidak adil dalam menerapkan hukuman. Jika pelanggarnya itu orang-orang kaya, dibiarkan. Jika yang melanggar itu orang-orang lemah, ditegakkan hukuman atas mereka. Ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah. Ini beliau menyatakan tatkala ada seorang perempuan dari Bani Mahzum, kabilah yang taib mulia, ya, yang kemudian karena mencuri akan ditegakkan hukuman potong tangan. Maka di antara para sahabat ada yang berinisiatif untuk berbicara kepada Rasulullah agar tidak menerapkan hukuman itu, ya, karena ini dari suku yang mulia, aib. Tatkala ada suku yang mulia, kemudian ada salah satu di antara mereka yang mencuri dan dipotong tangannya. Naam. Maka Rasul pun mengingkarinya dan beliau berkhutbah. Dalam khutbah yang tadi menyatakan demikian. Binasanya orang-orang sebelum kalian jika pelanggar aturan itu orang-orang mulia, taroku, dibiarkan. Tapi jika yang melanggar aturan adalah orang-orang miskin, orang-orang lemah, baru ditegakkan hukuman. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wallahi law anna Fatimah binta Muhammadin sarakat, demi Allah, seandainya Fatimah putrinya Muhammad itu mencuri, laqata'tu yadaha, sungguh aku akan potong tangannya. Menerapkan hukuman meskipun kepada anaknya, meskipun kepada kerabatnya dan keluarganya, itu namanya adil. Nah, di sini beliau menyatakan laqata'tu yada, beliau yang akan turun langsung untuk memotong tangan Fatimah seandainya naam terjadi pencurian. Ikhwani fi din, azani wa a'azzakumullah. Ini bentuk keadilan. Naam. Dengan menerapkan hukuman bagi orang yang melanggarnya meskipun itu kerabatnya, keluarganya, anaknya. Dan bentuk keadilan seorang penguasa adalah memilih naam pemimpin yang dia itu memiliki agama yang bagus dan memiliki kecakapan dalam tugasnya. Orang yang terpercaya dan memiliki naam keterampilan dalam tugasnya. Ini pemimpin yang adil itu, dia akan memilih orang-orang yang ditempatkan dalam sebuah jabatan yang memang dia mampu atasnya. Naam. Ini ikhwan fi din, azani wa a'azzakumullah. Maka seorang pemimpin yang memiliki kekuasaan apapun yang dia mau, tidak ada seorang pun yang bisa menahannya. Tapi dia berupaya untuk tidak mengumbar hawa nafsunya. Dia berupaya untuk tidak menjalankan seluruh apa yang dia inginkan, meskipun itu bisa untuk dia jalankan, karena takut kepada Allah, karena keadilan dia, maka nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan naungannya. Naam, di padang mahsyar. Baik. Ikhwani fi din, azani wa a'azzakumullah, mampu untuk menahan hawa nafsunya. Tidak mengumbar seluruh apa yang diinginkan untuk dia dapatkan. Itu pemimpin yang adil. Baik. Kemudian yang kedua, golongan yang kedua, syabun, pemuda yang nasya'a fi ta'atillah, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Nah, disebutkan syab itu umur 15 sampai umur 30 tahun, itu pemuda. Syabun, kenapa boleh sebutkan pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah? Karena kebiasaannya para pemuda itu naam orang-orang yang gampang untuk mengumbar hawa nafsunya, pengen untuk mendapatkan seluruh apa yang dia inginkan. Sehingga tatkala ada pemuda yang tidak ikut dan tidak terpengaruh dengan lingkungannya yang mengumbar hawa nafsunya, dia taat kepada Allah di masa-masa kuatnya, di masa-masa pikirannya nah bisa berkembang kemana-mana, dia fokuskan untuk ibadah kepada Allah, dia tahan hawa nafsunya agar tidak diumbar sesuai dengan apa yang dia inginkan, maka dia pun mendapatkan balasan Allah Subhanahu wa taala, naungan nanti yaumul qiyamah. Nah, yang pertama, pimpinan yang adil dan pemuda ini juga pusarannya karena bisa menahan hawa nafsunya. Baik. Kemudian yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Laki-laki, seseorang yang hatinya terkait dengan masjid-masjid. Terkait dengan masajid. Nah, Ini tadi diartikan senang untuk memperbanyak sholat. Masjid itu tempat-tempat sujud, ya. Senang untuk memperbanyak sholat. Nah, dia sibuk di tempat-tempat sholat, sibuk untuk sholat. Jika selesai sholat, dia menunggu naam sholat berikutnya terkait hatinya dengan masjid. Meskipun dia keluar dari masjid untuk beraktivitas mencari ma'isyah, tapi senantiasa dia memperhatikan waktu-waktu sholat. Nah, tatkala datang waktu sholat, dia hentikan aktivitas dunianya, dia jalankan sholat. Ini terkait dengan masjid. Rindu naam untuk ke masjid. Kemudian yang keempat, rojulan, dua orang laki-laki, tahaba fillah, saling cinta karena Allah, bukan karena mereka bersaudara senasab, bukan saling cinta karena hartanya, ya, tapi karena Allah. Karena fulan itu rajin ibadahnya, gemar beribadah, senantiasa beribadah sehingga ada cinta kepadanya. Ini cinta karena Allah. Tahaba, saling cinta karena Allah. Istama'a alaihi, dia berkumpul di dunia, ya, dia berkumpul di dunia karena Allah. Wa tafarraqa, tafarraqa alaihi, dia pun berpisah. Naam, karena Allah. Berpisahnya karena al-maut, kematian. Dipisahkannya karena meninggal. Baik, dia berpisah dengan seseorang yang dia cintai karena Allah. Naam, ini nantinya akan mendapatkan naungan Allah yaumul qiyamah. Tatkala kebanyakan manusia mencintai saudaranya karena senasab atau juga karena hartanya, ya. Tapi ada orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Nah, inilah yang kemudian saya membuat iri para anbiya, para suhada, as-siddiqin. Naam. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, rajulun da'athu imra'atun data mansibin wa jamalin. Seseorang yang diajak perempuan untuk berzina, dan sang perempuan ini memiliki kedudukan, orang kaya dan memiliki kecantikan. Ya, ini tidak ada alasan untuk menolaknya. Dia cantik, dia kaya, tapi dia menyatakan inni akhafullah. Yang menghalangi dia adalah takutnya dia kepada Allah. Ya. Bukan karena sang perempuan tidak mau, bukan karena sang laki-laki tidak tertarik, tapi karena dia takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang menghalanginya. Sebagaimana kisahnya Yusuf alaihissalam. Naam. Tatkala seorang menolak ajakan seorang perempuan yang tidak ada alasan untuk menolaknya, satu alasannya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia telah bisa mengekang susunya. Mengekang hawa nafsu itu berat, ya, panas. Maka balasannya pun sesuai, dinaungi dengan naungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian rajulun tasaddaqa bi sadaqatin, seorang yang bersedekah dengan sedekah, fa akhfaha, dia sembunyikan sedekahnya sehingga la ta'lam simaluhu, tangan kirinya tidak mengetahui apa-apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Betul-betul dia ikhlas tatkala bersedekah. Tatkala kebanyakan manusia tatkala bersedekah pengin untuk dilihat, pengin untuk dipuji. Tapi ini naam berupaya untuk tidak diketahui Baik, sedekahnya. Ya. Bukan karena malu, karena nominalnya kecil, tapi betul-betul keikhlasannya. Sampai beliau gambarkan tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan, tangan kanannya yang begitu dekatnya tidak mengetahuinya. Ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah. Tapi disebutkan oleh para ulama tidak selamanya menyembunyikan sedekah itu yang paling afdal. Ada kalanya sedekah itu boleh untuk ditampakkan, ditunjukkan dengan tujuan tasyiun nas, memberi semangat manusia untuk bersedekah. Dikasih contoh. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa a'azakumullah. Baik. Jadi dilihat manfaatnya. Ada kalanya sir. Naam. Ada kalanya terang-terangan, ya. Biar orang-orang mencontohnya. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa a'azakumullah. Dan yang terakhir, yang ketujuh. Naam. Rajulun dzakarallah khalian fa fadat ainah. Seseorang yang mengingat Allah sendirian kemudian berlinang air matanya. Dia menangisnya bukan karena dilihat orang lain, diperhatikan doanya dan ibadahnya, tapi betul-betul karena takut kepada Allah. Betul-betul rindu kepada Allah. Nah, bersendirian dengan Allah. Baik, mengalir, menetes air matanya. Dalam keadaan tidak sedikit dari umat manusia yang menangisnya karena diperhatikan orang lain. Maka di sini, tujuh orang ini semuanya intinya bisa mengendalikan hawa nafsunya. Tidak mengumbar hawa nafsunya. Naam, maka dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan naungannya yaumal qiyamah. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa azzakumullah. Naam. Kemudian hadis berikutnya, qala rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin nabiyhi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma tawattana rajulun al-masajid lis-salati wadz-dzikri. Tidaklah seseorang tawattana. Tawattana itu rutin berangkat ke masjid. Tawattana itu menjadikan masjid sebagai tempat, seakan-akan menjadikan masjid sebagai tempat tinggalnya karena aktivitasnya sering di masjid, ya. Karena sering berangkat salat ke masjid, salatul jamaah di masjid. Li sholati wa dzikri, untuk sholat dan untuk zikir. Kegiatan-kegiatannya banyak dijalankan di masjid dalam keseharian. Tapi tentunya tidak meninggalkan kewajiban dia sebagai kepala keluarga untuk mencari ma'isyah. Nah, jika cukup dan selesai kewajiban dia mencari ma'isyah untuk keluarganya, maka waktu yang paling yang tersisa yang baik dihabiskan untuk di masjid, untuk menghadiri majelis-majelis ilmu dan yang lainnya. Naam. Jika ada seorang yang rutin ke masjid untuk sholat dan untuk zikir, illa tabasbasa Allah taala ilaihi, kecuali tabasbasa, ya. Yani senang, Allah gembira kepadanya. Kama yatabasbasu ahlul ghaib bi ghaibin, sebagaimana keluarga orang yang kehilangan ketemu dengan yang dia kehilangan, kembali anaknya, kembali orang yang selama ini dicari enggak ada, gembira padahal ketemu. Idza qadima alaihim, jika dia datang kepada mereka, gembira Allah, ya. Kepada seorang yang rutin berangkat ke masjid untuk sholat, untuk zikir. Naam. Rawi Ibnu Abi Syaibah wa Ibnu Majah wa Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban fi sahihihima wal Hakim wa qala sahih ala sabti syaikhain. Baik, ini menetapkan sifat tabasbas, gembira. Nah, bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Disebutkan di foto nomor 1 situ asluhu farahus farahus shadiq bimaji'i shadiq. Gembiranya teman dengan kedatangan teman. Senang namanya. Senang berjumpa. Baik dengan orang yang selama ini nah menghilang ya. Wa fi riwayat Ibnu Huzaimah qala ma min rajulin kana tawatanal masajid. Tidaklah dari seorang yang rutin berangkat ke masjid-masjid fa shaghalau amrun, lalu dia disibukkan dengan urusan au illatun, atau dia sakit. Dia biasa ke masjid, suatu ketika dia tidak ke masjid karena udzur, karena ada urusan atau karena sedang sakit. Summa ada ila makana, kemudian balik lagi setelah udzurnya selesai, dia sudah sembuh, urusannya sudah selesai. Illa yatabasbasullah ilaihi kama yatabasbasu ahlul ghaib bi ghaibim idza qadima, kecuali Allah gembira kepadanya, Allah senang kepadanya, sebagaimana ahlul ghaib, keluarga orang yang hilang, keluarganya itu senang tatkala orang hilang itu kembali datang kepada mereka. Naam. Ini sama dengan riwayat yang di atas ya. Menetapkan sifat gembira bagi Allah Subhanahu wa taala, yang ini banyak diingkari naam oleh selain ahlu sunnah ya. Baik, sifat ini, sifat gembiranya Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini ikhwani fiddin azani wa a'azzakumullah. Baik, beberapa tiga hadis ya, yang bisa kita ambil faedah dalam pertemuan kali ini. Dan setelahnya nanti mu'alif rahimullah akan membawakan hadis tentang baik enam majelis, yang mana barang siapa yang berada di enam majelis itu, salah satu dari enam majelis itu, dia akan mendapatkan jaminan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Naam, wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.